Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita lanjutkan, masih dalam bab yaitu memelihara burung di dalam sangkar. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى. Siapa Musa di sini? Ya Harun. Harun mawujud. Siapa Musa di sini? Musa bin Ismail. Kunyahnya Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari. Ahsanta. Musa ibnu Ismail Abu Salamah. Tiqadun. At-Tabuzaki Al-Minqari. Sering namanya disebutkan. Qala haddathana Sulaiman ibnul Mughirah. Sulaiman ibnul Mughirah Al-Qaisi maulahum Abu Sa'id Al-Basri. Siqatun siqah. Siqatun siqah. Qalahu Ibnu Ma'in. Iya. Ini tausiknya dobel. Itu kalau dalam ilmu jarh wa ta'dil nilainya lebih dibandingkan yang tausiknya satu kali. Iya. Siqatun siqah itu lebih kuat daripada siqatun. Ayyib. An Sabit. Siapa Sabit di sini? Ukasha. Ayyib. Sabit ibnu Aslam Al-Bunani. Yang lebih dikenal dengan Sabit Al-Bunani. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Muhammad Al-Basri. Siqatun Abidun. An Anas. Dari Anas, yaitu Anas bin Malik. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? A'an. Abu Man huwa Anas bin Malik. Ajiza. A'an Al-Maduri. Siapa kunyahnya? Anas bin Malik. Hendak, siapa namanya? Robi. Iya. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Robi. Abu. Abu siapa? Hafalan hadis Arba'in enggak? Hafalan. Hafalan. Hafalan. Harusnya ada. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Hendak. Siapa namanya? Alfi. Iya. Alfin. Alfin. Tanwin. Siapa kunyahnya Anas bin Malik? Alfin. Hah? Abu Hamzah. Ahsanta. Iya, Anas bin Malik kunyahnya Abu. Abu Hamzah. Barakallahu fikum. Al-Ansari. Dia termasuk sahabat Ansar. Qal, Anas bercerita. Dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'a ibnan li Abi Talhata. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk dan beliau melihat putra miliknya Abu Talha. Iya, artinya masuk ke rumah Anas bin Malik. Di situ beliau melihat putranya Abu Talha. Baik. Apa hubungan antara Anas bin Malik dengan anaknya Abu Talha? Apakah tetangga yang numpang main ke rumah? Apa hubungannya Iqbal? Pemalang. Hubungan Anas bin Malik dengan anaknya Abu Talha. Tetangga? Atau teman? Apa hubungan Anas dengan anaknya Abu Talha? Hah? Saudara? Yakin? Saudara kandung? Atau saudara tiri? Saudara tiri. Seayah, seibu, atau anak bawaan? Seibu. Ibunya sama, bapaknya beda. Iya. Kalau Anas, bapaknya namanya? Malik. Iya. Kalau anak kecil ini, yang nanti namanya itu Abu Umair, ayahnya adalah Abu Talha. Terus ibunya siapa? Yang menghubungkan antara Anas dengan Abu Umair. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Fadil. Siapa? Yakin? Enggak Ummu Anas. Hah? Kan Anas berarti Ummu Anas gitu namanya. Enggak, Ummu Sulaim. Yakin? Ahsanta. Iya. Baik, sehingga Anas dengan Abu Umair itu ada hubungan persaudaraan. Barakallahu fikum. Abu Umair ini adalah akh li'um. Ya, saudara seibu. Barakallahu fikum. Ibunya sama-sama Ummu Sulaim. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Yuqalu lahu Abu Umair. Dan putranya Abu Talha tadi dipanggil dengan Abu Umair. Wa kana lahu Nughairun. Nughairun yal'abu bihi. Dan si Abu Umair kecil ini memiliki Nughair. Tayyib, Nughair itu adalah tasghir dari Nagratun. Iya. Tasghir dari Nagratun wa jam'uhu Nigranun. Wa jam'uhu Nigranun. Wa huwa tayrun saghirun yushbihu al-usfura. Wahwa tayrun saghirun yushbihu al-usfur ahmarul minqar. Ahmarul minqari. Tayyib. Nughair itu tasghir. Ya, jadi aslinya barakallahu fikum jenis burung itu adalah nagrah. Burung nagrah, jamaknya nigranun. Dia adalah jenis burung-burung yang kecil, sama mirip dengan burung usfur barakallahu fikum, hanya saja dia memiliki paruh yang berwarna merah sehingga kelihatan lebih indah gitu ya, untuk dipelihara. Nagrah ini barakallahu fikum ditasghir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam litarahum. Iya. Ditasghir oleh Nabi untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, mana burung kecil yang kamu sayangi itu? Wahai Abu Umair. Barakallahu fikum. Baik. Faqala ya Abu Umair ma fa'ala? Au aina nughair? Iya, baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Atau beliau mengatakan, di mana Nughair, burung kecil kesayanganmu, barakallahu fikum. Iya, disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain, barakallahu fikum, bahwasanya Rasul melihat, iya, Abu Umair itu murung. Tidak seperti biasanya, senang, barakallahu fikum, riang, gembira. Tapi pada hari itu ketika beliau masuk ke rumah, Abu Umair kelihatan sedih. Dan Rasul tahu, barakallahu fikum, menunjukkan beliau sering berkunjung ke sana. Abu Umair itu punya seekor burung yang dia rawat dan dia sayangi, barakallahu fikum. Baik. Dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menangkap, iya, tayyib, ada firasah, barakallahu fikum, nampaknya burung kecil yang dimilikinya itu sudah tidak ada, barakallahu fikum. Sehingga dalam rangka menghibur Abu Umair, barakallahu fikum, Rasul bertanya kepadanya, iya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Atau di mana burung kecilmu? Barakallahu fikum. Baik. Dari hadis ini, barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang sesuai dengan bab, fihi jawazu imsakit tayri fil qafasi. Wanahwihi bisharti iqta'ihi al-ghadha wal-ma. Ya. Di dalamnya ada faedah bolehnya mengurung burung di dalam sangkar atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum, dengan syarat memberikannya makan dan minum. Ya, silakan Anda ingin memelihara hewan apa, yang penting bukan hewan yang diharamkan, barakallahu fikum. Yep. Syaratnya dirawat. Iya, diberi makan dan diberi minum. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum. Baik. Dari hadis yang singkat ini sebenarnya mengandung ratusan faedah. Iya. Bahkan barakallahu fikum, sebagian para imam ada yang menulis risalah khusus, ya, syarah hadis barakallahu fikum ya Aba Umar madza fa'ala fa'alan Nughair barakallahu fikum. Baik. Menunjukkan hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang luar biasa. Kita akan menyebutkan sedikit dari faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fihi jawazu al-mumazahati ma'as-sabi. Baik. Iya. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya bercanda, bergurau bersama anak kecil. Iya. Boleh bagi Anda untuk bermain-main dengan mereka, bercanda, senda gurau, barakallahu fikum, tayyib. Iya. Tentunya sesuai dengan porsinya. Tidak berlebihan. Barakallahu fikum. Baik, iya. Bercanda dengan canda yang barakallahu fikum mahmud. Baik. Itu diperbolehkan barakallahu fikum. Iya. Begitu juga barakallahu fikum untuk orang tua ketika mereka ada di rumah, iya. Atau Anda sebagai seorang kakak, ya, ketika pulang di rumah yang punya banyak adik kecil, gitu ya, cara kalau fikum. Baik, disunahkan, dianjurkan bagi Anda untuk apa, ikhwan? Bergulau dengan mereka, ya, bercanda dengan mereka, barakallahu fikum, untuk menunjukkan kasih sayang, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Sehingga bagi yang punya adik kecil, ketika pulang di rumah, jangan cuek. Iya. Barakallahu fikum. Tidak mau menyentuh sedikit pun adik-adiknya. Senyum pun tidak. Iya. Ketika digoda oleh adiknya, barakallahu fikum, dia marah. Pergi. Anak kecil. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Itu terkadang muncul. Mungkin banyak di kalangan antum yang melakukannya. Iya. Ketika adik-adiknya kan kangen sama mas-masnya ya yang sudah mondok, paling dalam ya hitungan tahun dua kali pulangnya. Iya. Ketika masnya pulang, wah sudah rame, iya, godain barakallahu fikum yang ngusul-ngusul kepalanya gitu ya, yang pencet-pencet hidungnya barakallahu fikum. Tayyib. Sebagai seorang kakak yang baik, ya kalian harus barakallahu fikum, iya, meladeni mereka. Iya, kangen dengan mas-masnya barakallahu fikum. Kalau yang akhwat, kangen dengan mbak-mbaknya barakallahu fikum. Iya. Sehingga barakallahu fikum itu termasuk sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jangan apa? Jangan jaim di rumah ya. Barakallahu fikum atau kaku dengan adik-adiknya. Begitu juga untuk orang tua. Iya. Barakallahu fikum. Jangan terlampau kaku ketika Anda berada di rumah. Ya, dengan alasan anak-anak itu saat kalau diladeni bercanda jadi kurang ajar sama orang tua. Iya. Akhirnya dia pasang kuda-kuda. Ya. Baru pulang dari safar abinya, "Abi, berhenti di situ." Masa kemarin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Sebab seperti itu anggapan dia. Barakallahu fikum. Sebagaimana kisahnya Aqar ibn Habis. Ketika melihat Rasul menciumi cucu-cucunya, dia mengatakan heran. Ya, Rasul, saya tuh punya 10 orang anak, enggak ada satupun yang saya cium. Maka Rasul mengatakan man la yarham la yurham. Orang yang tidak mampu menyayangi, dia tidak akan disayang. Barakallahu fikum ya. Baik, sehingga ketika pulang ke rumah barakallahu fikum bertemu dengan adik-adiknya atau anak-anaknya, barakallahu fikum, tidak mengapa bagi kalian atau disunahkan bagi kalian untuk apa? Bercanda dan bersendagu gurau dengan mereka, barakallahu fikum. Baik. Gitu Yunus ya. Punya adik di rumah? Banyak. Berapa adiknya? 5. Berapa? 1. Umur berapa? Umur berapa Yunus? Enggak tahu. Masya Allah, enggak tahu umur adiknya ya. Pokoknya ya begitulah Ustaz, adik pokoknya ya. Baik. Faedah berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita ambil dari hal ini. Fihi jawaz takniyatu man lam yulad lahu. Fihi jawaz takniyatu man lam yulad lahu. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya memiliki nama kunyah bagi orang-orang yang belum memiliki anak. Ya, jadi nama kunyah itu boleh dimiliki walaupun usia masih kecil. Ya. Walaupun barakallahu fikum belum memiliki anak. Barakallahu fikum. Sebagaimana Abu Umair masih kecil, barakallahu fikum sudah memiliki kunyah. Tayyib. Dan sebagaimana yang sering kita sebutkan, kunyah itu adalah panggilan ke kehormatan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dianjurkan bagi Anda untuk memiliki nama kunyah. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Siapa yang belum punya kunyah di sini? Angkat tangan. Yang belum punya kunyah. Endat, Mas Luk. Siapa namanya? Azam. Belum punya kunyah Azam. Mau dicarikan? Cari sendiri. Hah? Cari sendiri. Antum Ramadan, kunyahnya siapa? Abu? Abu Husain. Yang Abul Hasan siapa kunyahnya ya? Ada yang kunyahnya Abul Hasan? Hah? Antum siapa namanya? Mufid. Taib. Abul Husain, Abul Hasan. Cocok. Taib. Barakallahu fikum. Ya, kunyah itu adalah panggilan kehormatan. Barakallahu fikum. Sehingga Imam Al-Barbahari menyebutkan di dalam Syarhus Sunnah tidak diperkenankan bagi kita ahlu sunnah untuk memanggil ahli bid'ah dengan kunyahnya. Ini dia, seandainya dia ma'ruf dengan kunyahnya. Tidak boleh bagi kita untuk memanggilnya dengan nama kunyah. Kecuali kalau dalam bab rudud. Iya, dalam bab rudud, barakallahu fikum, ya sebutkan nama kunyahnya. Karena memang dia ma'ruf dengan kunyah tersebut. Kalau kita menyebutkannya dengan nama yang lain, orang enggak tahu siapa ini maksud dibantah di sini. Gitu ya. Itu babnya lain. Tapi dalam bab memanggil barakallahu fikum, iya. Orang-orang yang menyimpang atau mubtadi' tidak diperkenankan memanggilnya dengan kunyah. Karena sama saja Anda telah memberikan penghormatan kepada dia. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya, fihi jawazu tasghir lilismi, fihi jawaz tasghir lilismi, walau kana lihayawanin. Fihi jawazu tasghir al-ismi walau kana li hayawanin. Di dalamnya terdapat faedah bolehnya mentasghir nama walaupun itu untuk hewan. Ya. Barakallahu fikum. Contoh Rasul punya seekor keledai yang namanya adalah Ufair, yang dia gunakan untuk membonceng Mu'ad bin Jabal ketika bertanya, ya Mu'ad, ma haqqullah alal ibad wa ma haqqul ibad alallah. Iya, itu namanya Ufair. Barakallahu fikum. Dan Rasul di antara kebiasaan beliau itu menamai semua kendaraan yang beliau tunggangi. Iya, beliau punya beberapa ekor kuda, beberapa ekor onta, dan keledai, semuanya punya nama. Iya, barakallahu fikum. Baik. Baik. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Samahu al-abwaini. Samahu al-abwaini liwaladihima astaghir ayyal'aba bima ubiha al-la'bu bihi. Iya. Di dalamnya terdapat faedah. Hendaknya kedua orang tua memberikan kelonggaran bagi anak-anaknya yang masih kecil untuk bermain dengan permainan yang diperbolehkan. Ya. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Jadi diharapkan bagi orang tua untuk memberikan kelonggaran bagi anak-anaknya yang masih kecil untuk bermain dengan permainan yang diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Tayyib. Iya. Dengan catatan barakallahu fiikum, tayyib, permainan tersebut yang pertama tidak berbahaya. Iya. Barakallahu fiikum. Seperti apa? Main ketapel. Iya. Baik. Yang diarahkan kepada teman-temannya, perang-perangan pakai ketapel. Itu bahaya. Iya. Barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum permainan yang tidak menghabiskan waktu mereka. Jadi, orang tua diharapkan untuk mengizinkan anak-anaknya untuk bermain, tapi dengan catatan apa? Melihat waktu. Iya. Jadi enggak dibiarkan anaknya bermain terus sepanjang hari barakallahu fikum. Tayyib, dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya main terus, tidak. Tapi apa? Di barakallahu fikum di manage, diatur. Iya. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Termasuk kesalahan barakallahu fikum bagi orang tua yang dia tidak mengizinkan sama sekali bagi anak-anaknya untuk bermain. Iya. Jadi mulai dari bangun subuh sampai tidur isinya murojaah semua. Iya, barakallahu fikum. Baca Quran, habis itu barakallahu fikum tulis, menulis, ya. Habis itu barakallahu fikum tayyib belajar qiraah, habis itu belajar membaca terus gitu ya. 24 jam isinya adalah belajar terus barakallahu fikum tanpa ada waktu bagi mereka untuk refreshing. Iya. Pendidikan yang seperti ini barakallahu fikum secara tidak langsung ya akan mempengaruhi barakallahu fikum perkembangan pertumbuhan mental anak-anak tadi. Iya. Karena yang namanya anak-anak barakallahu fikum usia-usia mereka itu memang usia untuk apa? Mereka iya aktif. Tayyib, ada waktu bagi mereka untuk bermain barakallahu fikum. Sehingga diharapkan bagi orang tua bisa memahami. Karena para sahabat juga demikian. Iya, barakallahu fikum. Seperti di sini Abu Umar dibelikan ya burung barakallahu fikum untuk dia bermain. Baik. Dan tadi barakallahu fikum diharapkan membelikan permainan-permainan yang mendidik. Seperti memberikannya burung itu mendidik dia untuk memiliki apa? Sifat rahmah, kasih sayang. Kemudian mendidik sang anak tadi barakallahu fikum untuk memiliki tanggung jawab. Iya, merawat apa yang menjadi miliknya. Barakallahu fikum. Jadi sejak kecil dia sudah dilatih, iya, untuk memiliki tanggung jawab dan mengayomi barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum ketika pada bulan Ramadan, iya, para sahabat mendidik anak-anaknya untuk berpuasa. Ketika mereka kelaparan, biarkan mereka untuk bermain. Ya, untuk menghilangkan rasa laparnya tadi barakallahu fikum. Sehingga tidak benar barakallahu fikum kalau para orang tua menggunakan metode tarbiyah ya yang tidak memberikan kelonggaran bagi anak-anaknya untuk refreshing. Iya, bermain barakallahu fikum tayyib. Karena manusia itu bukanlah mesin. Iya, bahkan mesin sekalipun butuh refreshing. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tayyib tasliyatus shighar wattakhfifu anhum fima yahsulu lahum minal masa'ib. Tasliyatus shighar wattakhfifu anhum fima yahsulu lahum minal masa'ib. Baik. Yaitu iya, memberikan tasliyah barakallahu fikum sesuatu yang membuat gembira bagi anak kecil dan meringankan musibah yang menimpa mereka barakallahu fikum. Artinya bagi orang tua atau bagi barakallahu fikum seorang kakak ya ketika melihat adiknya mendapatkan musibah murung hendaknya bisa menghibur. Ya, barakallahu fikum. Ketika melihat anaknya sedih, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Maka orang tua, barakallahu fikum, atau sebagai seorang kakak, kalian bisa menghibur. Ya, ditanya, apa di kok nangis? Atau mengapa nak menangis? Gitu ya, barakallahu fikum. Misal dia mengatakan, iya tadi mobilanku hilang, ya pas pulang sekolah, barakallahu fikum dihibur. Oh iya, jangan khawatir, nanti kakak belikan. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Jangan kalian sebagai seorang kakak, rasain lu, makanya tadi kakak bilang, jangan dibawa mobil-mobilannya. Gitu ya, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum tindakan yang tidak mendidik. Iya, jadi sebagai seorang kakak atau orang tua ketika mendapati anaknya atau adiknya barakallahu fikum sedang murung, sedang bersedih, maka dia berupaya untuk menghibur. Ya. Sering saya ingatkan seperti ini barakallahu fikum karena antum-antum di sini adalah sebagai seorang kakak atau sebagai seorang ayah. Iya. Terkadang barakallahu fikum, dia posisinya sebagai seorang kakak, tapi tidak bersikap seperti orang yang lebih tua. Iya. Yang sering kita dapatkan berita, pulang ke rumah malah jahili adiknya, nakalin adiknya, barakallahu fikum. Iya. Jadi, setiap dia pulang, adiknya mesti nangis semua. Gitu ya. Bikin ribut, barakallahu fikum. Ngerjain adik-adiknya. Itu barakallahu fikum perkara yang tidak baik. Iya. Baik, sehingga ketika kalian pulang barakallahu fikum, iya. Jadilah kakak yang baik. Gitu ya. Perhatian dengan adik-adiknya barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, jawazul huzn ala mautil hayawan wa tayyir. Iya. Bolehnya bagi seorang untuk merasa sedih ketika ditinggal mati oleh hewan kesayangannya atau burung kesayangannya. Iya. Itu merupakan perkara fitrah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah berikutnya adalah tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu mukhalatatihi wa mu'asyaratihi. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu mukhalatatihi wa mu'asyaratihi. Di dalamnya terdapat faedah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagusnya beliau dalam ya bergaul dan berinteraksi. Barakallahu fikum. Ya. Jadi Rasul itu bisa kita jadikan contoh qudwatun hasanah. Beliau pandai dalam menempatkan ya posisi ketika bergaul dengan siapapun. Baik. Ketika beliau bergaul dengan anak-anak, seolah-olah beliau menjiwai dunia anak-anak. Gitu ya. Bermain dengan mereka, barakallahu fikum, merasakan perasaan mereka, iya, kesedihan mereka, bisa menghibur, barakallahu fikum. Ketika beliau bergaul dengan orang yang barakallahu fikum seusia, beliau juga bisa ya, masuk. Ketika beliau bergaul dengan orang yang lebih tua darinya juga bisa masuk. Barakallahu fikum. Baik. Itu teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Masih ada faedah-faedah yang lainnya. Barakallahu fikum. Bisa dirujuk dalam kitab Barakallahu fikum Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga kitab-kitab yang lainnya. Wallahu taala alam bishawab. Saya berkaitan berkait dengan penaklukan benteng Konstantinopel, barakallahu fikum, itu bisa dibaca di buku-buku sirah dan alhamdulillah sudah banyak terjemahan yang ada. Panjang kalau kita mau cerita. Jika kita menyembelih rusa dan disisakan kepalanya lalu diawetkan kemudian dipajang di rumah, apakah boleh? Tidak boleh, barakallahu fikum ya. Karena itu masuk dalam kategori makhluk bernyawa. Iya. Ini itu dilarang. Ada salam dari Al-Akh Muhammad Ngawi, kemudian Ustaz Abdul Nasir untuk para asatidah dan santri-santri yang mengenal beliau berdua. Alaika wa alaihi salam. Baik. Itu lulusan-lulusan sini semua. Sekarang jadi pengajar di Ngawi. Orang yang masbuk kemudian sholat maghrib baru satu rokaat ketika imam sudah tasyahud akhir. Jadi dia masuk imam tasyahud akhir. Apakah orang tersebut duduk seperti duduknya imam, duduk tawarruk, sayyid atau istirahat? Iya. Dan apakah dia membaca doa berlindung dari empat perkara juga walaupun dia sendiri belum tasyahud akhir? Terkait dengan apakah dia duduk tawarruk atau iftirash, barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan ahli ilm. Ada yang mengatakan dia duduknya iftirash karena memang dia berada pada posisi bukan rakaat terakhir. Sayyid. Ada yang mengatakan dia duduknya tawarruk. Iya. Dengan kumat hadis, barakallahu fikum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, barakallahu fikum. Baik, ada dua pendapat di kalangan mereka. Saya pribadi condong dengan pendapat yang duduk tawarruk, mengikuti duduknya imam dengan kumat hadis, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kemudian apakah dia membaca doa berlindung dari empat perkara, barakallahu fikum? Tayyib, tidak. Iya. Karena dia sebelum pada tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Doa berlindung dari empat perkara dibaca pada tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Sehingga dia cukup dengan tasyahud. Barakallahu fikum saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nakhidhiyatul qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.